نسيم هبات علينا من حمال مصطفى. Masih dipancar luaskan dari Lembaga Pengembangan Dakwah Al-Bahjah Senang Sumber, dan Anda masih bersama kami dalam acara Belajar Bareng bersama Buya dan Umi ya, di radioku Inspirasi Spirit Hati. Baik sahabat yang dimuliakan Allah SWT, pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas berbagai hal ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah mendidik anak, yaitu Buya pernah menjelaskan tentang bahwa keimanan seseorang itu punya peranan penting di dalam orang itu mendidik anak-anaknya. Karena semakin tinggi tingkat keimanannya, maka semakin sungguh-sungguh dia di dalam mendidik putra-putrinya. Lalu juga bagaimana agar kita bisa menjadi guru ya bagi anak-anak kita ya. Jadi memberikan contoh terlebih dahulu sebelum kita memerintahkan mereka. Setelah itu berbekal ilmu, itu juga adalah hal yang sangat-sangat penting sekali ya. Jadi kita mendidik mereka, mendidik mereka dengan ilmu yang memang harus mulai kita persiapkan dari jauh-jauh hari. Dan sahabatku dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan belajar kita, yaitu tahapan pertama di dalam masalah mendidik anak itu adalah nanti akan dijelaskan apa saja langkah-langkah setelah kemarin sudah Buya berikan gambaran pentingnya bagaimana mendidik anak. Sekarang bagaimana kita di dalam mempraktekkan untuk memulai diri kita mendidik anak-anak kita agar nantinya anak-anak kita bisa menjadi tabungan kita di dunia dan di akhirat. Akan tapi sebelum itu sahabat, kami akan menyapa Buya yang sudah hadir bersama Umi di studio. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana kabarnya Buya? Baik. Alhamdulillah sehat, berkat doa Umi, doa para pendengar semua. Semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah, dimudahkan untuk mendidik anak-anak kita, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kebaikan. Amin. Di dunia dan di akhirat. Amin. Baik Buya, tadi Umi sudah memberikan mengulang sedikit tentang apa yang sudah pernah Buya sampaikan, dan kita sekarang masuk sudah pada pembahasan tentang tahapan langsung bagaimana untuk mendidik anak-anak kita Buya. Artinya prakteknya seperti apa Buya? Langkah-langkah awal yang harus dilakukan oleh para orang tua. Nah, apakah nunggu nanti sudah punya anak atau masih belum punya anak nih, persiapannya gimana gitu Buya? Ya. Dan sahabatku semua, kami akan memberikan kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya kepada Buya langsung ya. Anda bisa bertanya melalui media interaktif kami. Anda bisa bertanya langsung di media di via telepon di 0238308929, atau Anda bisa menggunakan via SMS atau WhatsApp kami di 0813214610079, atau Anda bisa bertanya langsung melalui Facebook Radio Ku Cirebon. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, kita akan dengarkan dulu penjelasan dari Buya. Dipersilakan Buya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para pendengar dimanapun Anda berada, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat Allah. Amin. Kita belajar mendidik anak-anak kita. Artinya, kalau yang namanya ilmu ya, ada tahapan-tahapan. Artinya kita belajar sebisa mungkin, jangan di saat sudah waktunya kita untuk mempraktekannya, bahkan kalau jauh-jauh hari, agar semakin matang mempersiapkan itu semuanya. Kalau kita, biarpun kita belajar mendidik anak seperti ini penting, biarpun orang itu belum punya anak, masa depan punya anaknya masih jauh, anggap saja begitu. Akan tapi perlu kita untuk punya ilmu tersebut. Apalagi yang namanya mendidik anak itu ternyata tidak cukup dengan ilmu akal. Tetapi di samping ilmu akal, ilmu yang bisa disampaikan dengan pemahaman akal, tapi juga ada ilmu hal atau contoh yang baik bagi seorang ibu, bapak. Kemudian di samping itu ada lagi kekuatan yang luar biasa, yaitu bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kita punya anak, mungkin bisa menyaksikan ada punya, kok idep begitu ya, ada ya? Iya, Bu ya. Dari asalnya memang idep, mudah diatur dan sebagainya ya kan. Sehingga di saat banyak bencana, ada orang kena ini, dia tetap jaga oleh Allah dan sebagainya. Ada orang tiba-tiba kepleset dan seterusnya, ya kan. Artinya situ ada, tidak cukup dengan amal zahir kita di dalam mendidik anak kita, ternyata ada orang mendidik dengan benar masih kebobolan dan seterusnya, anaknya tiba-tiba pemabuk, sabu-sabu dan seterusnya misalnya, atau apa. Artinya perlu sekarang kita bagaimana kita tidak cukup kita mengandalkan kecerdasan kita, kepandaian kita dalam mendidik, atau kita memberikan contoh yang baik, ternyata di situ ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Maka dalam rangka untuk menjadikan diri kita sebagai seorang pendidik sekaligus pendidik yang berhasil untuk anak-anak kita, mari kita memulai ini semua dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu fi 'unil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'uni akhihi. Allah akan senantiasa membantu seseorang jika orang tersebut sibuk membantu hamba-hamba Allah yang lain. Karena kita urusannya mendidik anak-anak kita, maka mulai saat ini, baik yang sudah punya anak atau yang belum punya, punya anak, pedulilah dengan anaknya orang lain dengan kepedulian yang sesungguhnya. Khusus lagi peduli kepada anak yang tidak ada yang mempedulikannya, seperti anak yatim, orang fakir, dan seterusnya. Kita hidupkan hati kita untuk mereka. Baik, apa buah yang kita peroleh dari ini semua? Janji dari Nabi SAW, kalau kita membantu anaknya orang, maka Allah akan bantu anak kita secara otomatis. Kekuatan yang dahsyat yang sering dilupakan oleh semua orang. Oleh banyak orang melupakan hal yang satu ini. Ada sebagian orang mengandalkan kekayaannya sehingga dia bisa mengundang ustaz, guru, ahli dan sebagainya. Kekuatan dari Allah adalah yang dahsyat. Menyelesaikan semuanya. Maka dengan kepedulian kita mulai saat ini, biarpun belum punya anak, kepada anaknya orang lain, apa yang bisa kita ambil dari ini semuanya? Pertolongan dari Allah yang pertama. Yang kedua, kita terbiasa dengan anak, dengan orang, ya kan? Mulai dari tutur kata, nasihati, ngingatkan, terusnya. Ini mukadimah di saat kita punya anak nanti. Sehingga bagaimana keluasan kita, kemudian kita menangkap, mungkin ada orang punya permasalahan, akhirnya kita membaca permasalahan, lalu kita bantu menyelesaikannya. Apa yang kita peroleh? Secara maknawi Allah akan menolong kita nanti. Secara lahirnya apa? Kita dapat ilmu baru, ilmu baru. Semua. Nah ini, dan yang lebih kita butuhkan ini adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kami selalu mengingatkan, khususnya kayak di bulan Muharram ini, banyak orang ramai untuk menyantuni anak yatim piatu, ya. Anak yatim khususnya, biarpun anak yatim tidak disantuni bukan hanya di bulan Muharram saja, setiap hari harus disantuni. Akan tapi sudah sebuah kebaikan. Akan tapi mohon kepada semuanya untuk menghidupkan, menyantuni anak yatim tidak hanya di bulan Muharram. Selain Muharram, anak yatim juga butuh makan, butuh biaya hidup. Nah, bersama gebiar semacam ini, biasanya kami selalu mengingatkan, kalau kita ingin anak kita sukses, cari katrol pendorong agar mereka sukses dengan cepat. Dan pendorong itu bukan laptop, komputer, bukan bimbingan belajar. Akan tapi cari orang-orang yang membutuhkan, anak-anak yatim dan sebagainya, ambil mereka, biayai mereka, santuni mereka seperti membiayai anak kita sendiri. Persis kalau kita belikan baju anak kita, kita belikan mereka, pokoknya kita anggap seperti anak kita dalam pembiayaan dan perawatannya. Apa yang kita dapat setelah itu? Nabi tidak pernah berbohong. Dan ini adalah Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi berucap dengan wahyu, berarti wahyu dari Allah pasti benar dari Allah. Artinya apa? Buah daripada kita peduli dengan anak yatim dan seterusnya, anak fakir, Allah akan berikan bantuan kepada anak kita. Maka ini, kalau Anda punya anak dua, jangan sampai Anda tidak punya anak yatim satu. Dan jangan Anda merasa berat dengan pembiayaan itu. Karena apa? Justru ini akan mempermudah urusan anak-anak Anda. Bahkan urusan rezeki pun akan dimudahkan oleh Allah. Karena apa? Anda menolong anak orang, khususnya anak yatim, anak fakir. Jadi mungkin ini adalah sisi pendidikan anak yang sering dilupakan oleh sebagian orang. Kita menemukan sebagian orang soleh, lihat, kadang-kadang mendidik anaknya hanya sederhana, lebih sibuk dengan santri. Akan tapi ternyata pada akhirnya anaknya bagaimana? Diberi oleh Allah pertolongan, mendapatkan ilmu yang subhanallah. Nah ini, jadi jangan sampai kita tidak peduli dengan anaknya orang. Itu mukaddimah untuk mendidik anak kita sendiri. Jangan sampai kita itu mendidik anak kita dengan egois. Sebetulnya kita hanya ingin membesarkan kesombongan kita, pengen punya anak paling alim, paling hebat, paling ini, paling, sehingga anak kita pandai berkata aku, dan yang mengatakan aku adalah iblis, sombong. Bahkan kita pun perlu menginginkan, kalau itu perlu secara sesungguhnya hati kita menginginkan anak tetangga kita hebat. Maka siapa yang hebat duluan nanti? Anak kita, karena pertolongan dari Allah. Sehingga disinilah awal langkah yang luar biasa di dalam kita mendidik anak kita dengan mencari pertolongan dari Allah SWT dengan cara kita mendidik anaknya orang lain. Ya. Nah, subhanallah. Akan tetapi kadang orang itu tertutup dengan kesadaran hal-hal yang semacam ini. Diriwayatkan bahwasanya ada seorang alim pada zaman dahulu, salah satu muridnya Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani kalau tidak salah. Beliau adalah salah satu seorang alim besar. Beliau berkata bahwasanya, aku ini menjadi alim, menjadi orang besar semacam ini, dan dimudahkan cara belajarku itu karena bapakku tuh kaya. Orang mengira kalau bapaknya kaya itu kan fasilitas ya, bimbingan belajar, laptop, segala buku, segala macam. Ditanya, maksudnya bapakmu kaya itu bagaimana? Karena bapakku kaya dan bapakku sangat perhatian dengan para penuntut ilmu. Yang membiayai para penuntut ilmu yang ada di kampung itu adalah bapak saya. Sehingga dengan itu, dengan itu semuanya, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan aku untuk menuntut ilmu. Lihat, ini kan janji dari Allah melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah fi'anil amti makana amti wa'anil. Maka jangan ragu, Anda mungkin termasuk orang yang kaya raya, sibuk untuk membantu anaknya orang. Termasuk diantaranya apa? Sibuk membantu pondok pesantren. Di situ ada anak-anak yang belajar, jangan khawatir. Jika Anda memberikan untuk pondok pesantren, di harta terbersih Anda, lihat, akan dibalikan kepada anak Anda. Harta terbersih, bukan dari harta haram, untuk pondok, untuk madrasah dan seterusnya. Sebab kalau kita membantu pondok misalnya, atau membantu pesantren, atau membantu madrasah yang hanya hubungannya dengan kemuliaan di akhirat, maka ketahuilah, dengan ketulusan yang Anda lakukan, maka Allah akan beri kebaikan kepada anak-anak. Akan kita mencari, ada, kalau ada bapak ibu yang sangat baik dengan lembaga atau suka bantu, kita mengintip cucunya atau anak keturunannya pasti jadi orang besar nih. Kenapa? Janji Allah melalui lidah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang punya loyal kepada pendidikan, kepada anak-anak, kepada kemajuan akhlak, sampai bantu pondok dan seterusnya misalnya, atau bantu madrasah atau pendidikan agama dimanapun mereka berada, lihat, ini bakal muncul dari punggungnya, nanti akan keluar orang-orang yang besar, yang dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini adalah yang sering dilupakan. Kita ingin memintarkan anak kita hanya dengan materi, bahkan kadang dari duit yang haram. Dari bagaimana bisa besar? Ya. Kalau menjadi orang pandai, misalnya pandai seperti Abu Jahal nanti, melakukan kejahatan justru dengan ilmunya itu. Karena apa? Salah di dalam mendidiknya, bukan menggantungkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah, jadi jangan lupa, di dalam mendidik ini, sebelum kita sebelum anak lahir sekalipun, jadi sudah mulai ada, bahkan yang sudah punya anak pun, jangan lupa, tidak cukup kita mendidik anak langsung to the point kepada zatnya sang anak. Akan tapi kita perlu pantulan, yaitu mencari pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala dengan peduli dengan anak-anaknya orang, khususnya mereka-mereka yang tidak mampu, yang butuh bantuan. Adalah dengan begitu maka Allah akan memberikan bantuan kepada kita. Dan kalau sudah bantuan Allah, luar biasa dahsyat, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Allah alam bismillah. Baik, luar biasa sekali ya sahabat semua tadi penjelasan langkah-langkah yang hendaknya kita lakukan. Jadi ini tidak harus menunggu setelah kita punya anak, artinya jauh sebelum kita punya anak pun ini bisa dilakukan, yaitu dengan memperhatikan anak-anak orang lain, maka nanti Allah yang akan memberikan pertolongan kepada anak kita semua. Baik sahabatku yang dimuliakan Allah, kita nanti akan kembali lagi untuk memberikan kesempatan kepada sahabat semua untuk bertanya. Jangan beranjak kemana-mana, karena kami akan kembali untuk menemani Anda setelah yang berikut ini.